Qauluhu wa yusannu tartibuhu ay infata bi udrin. Bila seseorang memiliki beberapa tanggungan sholat dan sholat itu, sholat yang ditanggungnya itu ditinggalkan karena udur, maka disunahkan mengkodoknya dengan berurutan. Berurutan itu ya sesuai sholat yang ditinggalkan. Sholat yang paling lama berarti dikodok pertama. Bidali liqaulihi ba'du wa yajibu taqdimu mafata bi ghairi udrin ala mafata bi udrin. Jadi mengapa kalimat wa yusannu tartibuhu ini dikhususkan dengan sholat yang kodok karena udur? Karena di penjelasan nanti akan dijelaskan bahwa mendahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa udur dari sholat yang ditinggalkan dengan udur itu hukumnya wajib ya. Jadi kalau ada orang memiliki dua tanggungan sholat, yang satu udur, yang satu tidak udur. Misalkan ada orang meninggalkan sholat duhur dan asar ya. Kalau keduanya itu ditinggalkan karena udur, maka sunahnya duhur dulu baru asar mengkodoknya. Tapi kalau misalkan duhurnya ditinggalkan dengan udur, tapi asarnya tidak udur, maka ya harus asar dulu. Pokoknya sholat-sholat yang ditinggalkan tanpa udur, itu harus didahulukan kodoknya. Wakan alaihi ayat kurohadal kil huna kamadha karofima ba'du. Sebaiknya ya, sebaiknya penulis Fathul Mu'in menyebutkan pendapat ini ya, pendapat ini seperti halnya dalam penjelasan nanti. Watangi itu bimadzukir huwa majar alaihi syaihuhu Ibnu Hajar wa tamadha Muhammad Romli sunni atau tarbiti bil fawaiti mutlakon fatat kulha bi udrin au bi ghairi au ba'duha bi udrin wa ba'duha bi ghairi udrin. Jadi kepenjelasan dalam Fathul Mu'in yang lebih mendahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa udur itu adalah pendapat yang mengikuti gurunya yaitu Syekh Ibnu Hajar. Kalau menurut Muhammad Romli ya, Muhammad Romli, beliau tidak membedakan apakah sholat yang ditinggalkan itu disebabkan udur atau tidak. Jadi beliau Syekh Ar-Romli tetap mensunahkan mengkodok sholat yang lebih lama dikodok. Jadi misalkan contohnya tadi ada orang yang meninggalkan sholat duhur dan asar, maka kesunahannya adalah mengkodok duhur dulu. Ini tidak membedakan apakah asarnya ditinggalkan karena udur atau tidak, tidak membedakan itu Ar-Romli. Jadi sama saja, yang penting sholat yang lebih dahulu didahulukan kodoknya. Qauluhu wa taqdimuhu ay wa yusanu taqdimuhu ayil fa'itati li hadisil khandaq annahu sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal asri ba'da maghribat asy-syams tsumma shalla ba'da al-maghrib. Kemudian kata taqdimuhu ini apa ya? Taqdimuhu ala hadirah ya. Taqdimuhu ala hadirah. Jadi selain kesunahan mengurutkan sholat qadha, disunahkan juga mendahulukan sholat qadha daripada sholat fardu. Jadi ada orang yang berada di waktu duhur ya, ada orang yang berada di waktu duhur tapi dia memiliki tanggungan sholat subuh, itu sunahnya mengqadha sholat subuh dulu baru melakukan sholat duhur. Ya, ini berdasarkan dari hadis khandaq ya. Hadis khandaq, beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah sholat asar setelah matahari tenggelam. Jadi masuk waktu maghrib, tapi Nabi Muhammad belum, hadis khandaq ini maksudnya hadis yang apa itu, kejadian yang terjadi di saat perang khandaq ya, perang Ahzab ya. Kalau dalam Al-Quran Ahzab, Nabi Muhammad pernah suatu ketika beliau sudah masuk waktu maghrib tapi belum melakukan sholat asar. Ternyata beliau melakukan sholat asar dulu baru melakukan sholat maghrib. Berarti ini menunjukkan kesunahan mendahulukan sholat qadha daripada sholat yang harus dilakukan di waktu itu. Sholat wajib, yang sholat yang memiliki waktu ya, itu namanya hadhirah. Qauluhu in fata bi udrin raji'un li sunniyat taqdim. Wasayat guru muhtarozahu. Kata infata bi udrin ini adalah catatan dari kesunahan mendahulukan ya, mendahulukan sholat apa itu, sholat sunnah, sholat qadha daripada sholat wajib. Wangkauluhu wa in khosya fawata jamaatia ail hadirah. Kesunahan mendahulukan sholat qadha itu lebih didahulukan daripada sholat jamaah. Artinya kalau ada pilihan ya, ada dua pilihan. Kalau dia melakukan sholat qadha, dia tertinggal jamaah. Kalau dia jamaah, dia tidak mendahulukan sholat qadha, itu lebih dimenangkan mendahulukan sholat qadha. Jadi kesunahan mendahulukan sholat qadha itu tetap sunnah walaupun berdampak pada tertinggal jamaah, bahkan tidak ikut jamaah. Qauluhu amma idza khafa fautal hadirah ila akhirih. Qala fi nihayah. Kalimat idza khafa fautal hadirah, bila seseorang khawatir sholat yang wajib di waktu itu habis, tidak dilakukan di dalam waktu. Qala fi nihayah. Ar-Ramli dalam An-Nihayah menuliskan watabiru bil fawati yaqtadi istihbaba tartibi aidan idza amkanahu idraka raq'ah minal hadirah li'annaha lam tafut. Kalimat fawat ya, kalimat fawat dalam kitab Minhajut Thalibin. Jadi kalau ada kata fin nihayah ya, itu berarti yang dimak saya ulangi ya. Jadi kalau dalam kitab I'anah ini menyebutkan kata nihayah, maka yang dimaksud adalah Nihayatul Muhtaj. Itu tulisan dari Syekh Ar-Ramli ya, syarah dari kitab Minhajut Thalibin dari Imam Nawawi. Jadi dalam kitab itu beliau mengatakan, karena di takbir minhat, karena di kitab minhat menggunakan kata fawat, maka hal itu menuntut kesunahan mengurutkan antara sholat qadha dan sholat hadhirah ya. Kalau memang masih bisa menemukan satu rokaat sholat hadhirah, jadi selama masih bisa menemukan satu rokaat, maka masih disunahkan mendahulukan qadha dulu baru sholat hadhirah. Mengapa? Karena kalau menemukan satu rokaat masih belum bisa dikatakan fawat ya. Ini karena berdasarkan dari redaksi Minhajut Thalibin itu menggunakan kata fawat. Wabihi jazama fil kifayah. Dan Ibnu Rif'ah ya, kifayah ini kalau tidak salah Ibnu Rif'ah ya, Ibnu Rif'ah itu juga menegaskan pendapat ini. Waqtadahu kalamul muharrar wa tahqiq wa raud. Kemudian di tiga kitab yang lain, yaitu kitab Muharrar, ini karangan Ar-Rafi'i, kitab Tahqiq dan kitab Tahqiq ini Imam Nawawi ya, kitab Raud ini Ibnu Mukri kalau tidak salah ya, Raudut Thalib, itu juga sama. Wa afta bihil walidu rahimahullahu ta'ala lil khuruji min hilafi wujubi tartib id huwa khilafun fisihah kama taqaddam. Kemudian ayah dari Ar-Ramli, jadi Ramli itu kan ada ayah, ada Ramli anak, ada ayah ya. Kalau yang ayah itu Ahmad Ar-Ramli, kalau yang putranya itu Muhammad Ramli. Jadi kalau Ar-Ramli mengatakan Al-Walid, berarti yang dimaksud ayahnya yaitu Ahmad Ar-Ramli. Beliau mengatakan bahwa Syekh Ahmad Ar-Ramli, beliau berfatwa, mengapa hukum itu bisa ada, karena untuk menghindari perkhilafan kewajiban tartib ya. Untuk menghindari perkhilafan kewajiban tartib. Karena sholat qadha ya, sholat qadha kalau dilakukan setelah sholat hadhirah ya, sholat hadhirah itu sholat wajib ya. Sholat qadha kalau dilakukan setelah sholat hadhirah, jadi misalkan tadi ya, ada orang yang sudah berada di waktu duhur, dia masih punya tanggungan sholat subuh. Itu kalau sholat subuhnya dilakukan setelah sholat duhur dulu baru subuh, itu ada yang mengatakan qadha-nya tidak sah, ada yang mengatakan qadha-nya tidak sah. Ya, supaya terhindar dari perkhilafan itu, maka disunahkan mendahulukan sholat qadha. Wa in qala al-Asnawi anna fihi nadhar lima fihi min ikhraji ba'di sholati anil waqti wa huwal mumtani. Walaupun al-Asnawi mengatakan bahwa hukum itu perlu ditinjau ulang, perlu dipertimbangkan kembali. Mengapa? Karena mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya itu tidak boleh. Kalau waktu sholat hanya menyisakan satu rakaat, itu kan tadi penjelasan dari Romli, masih diperbolehkan melakukan sholat qadha dulu, walaupun kira-kira nanti setelah melakukan sholat qadha dia hanya mendapatkan satu rakaat. Nah, itu menurut Isnawi tidak boleh mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya. Wal jawabu an dzalik anna mahalla tahrimi ihraj ba'dhi an waqtiha fi ghairi hadhihi surah. Tapi pendapat Isnawi itu dijawab bahwa keharaman mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya itu dikhususkan di selain permasalahan ini. Artinya kalau permasalahan ini tidak apa-apa. Intaha. Qauluhu bi ayyaku abaduha ila akhirihi suratu fautil hadirah biwaki ba'diha wa in qalla kharijal waqti. Jadi kalimat biayak wa ba'duha itu adalah penggambaran keluarnya apa itu sholat hadirah ya, sholat hadirah sebagiannya keluar dari waktu ya. Jadi sholat hadirah dikatakan faud ya, faud itu terlewatkan, itu dengan terletak sebagiannya terletak walaupun sedikit di luar waktu. Jadi ini ada perkhilafan ya. Ada perkhilafan. Wa wa majara alaihi Ibnu Hajar wa khilafu majara alaihi Ramli kama yu'lamu min ibaratihi as-sabiqah. Jadi intinya kalau menurut Ibnu Hajar kesunahan mendahulukan sholat qadha itu dibatasi selama masih cukup untuk melakukan sholat yang ada di waktu itu. Artinya kalau keluar sedikit tidak boleh. Ini menurut Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Ramli boleh keluar sedikit asalkan masih satu rakaat. Kalau di bawah satu rakaat ya keduanya sepakat. Intinya seperti itu ya. Kemudian walhasil idza ulima apa ini? Lauqaddamal idza alima ya. Idza alima lauqaddamal fa'itah yakhruju ba'dul hadirah 'ala al-waqti. Lazimahu taqdimul hadirah inda Ibnu Hajar li hurmati ikhraji ba'daha 'ala al-waqti. Wastahabbalahu taqdimal fa'itah inda Ramli. Lil khuruji min khilafi man aujaba tartib. Kesimpulannya seperti penjelasan saya tadi ya. Bila ada orang yang dia yakin kalau dia melakukan sholat qadha dulu, maka sebagian sholat hadirah keluar dari waktu, maka menurut Ibnu Hajar harus mendahulukan sholat hadirah ya. Ini hukumnya harus ya. Mengapa? Karena haram mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya. Tapi kalau kalau menurut Imam Romli masih mensunahkan mendahulukan kitab qadha. Mendahulukan sholat qadha ya. Imam Romli masih mensunahkan mendahulukan sholat qadha. Mengapa? Karena alasannya supaya terhindar dari perkhilafan dari pendapat ulama yang mengharuskan tartib ya. Yang mengharuskan melakukan sholat qadha dulu. Wa idza alima annahu law qaddamaha yudriku duna raka'ah minal hadirah fil waqti fa bitifaqihima yajibu taqdimul hadirah. Kalau sholat hadirah hanya menyisakan kurang dari satu rakaat, maka keduanya sepakat ya. Ibnu Hajar dan Ramli sepakat harus mendahulukan sholat hadirah. Jadi yang menjadi perkhilafan itu bila masih menemui satu rakaat ya.